Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, dengan penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang ulama Arab Saudi yang bernama Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Terakhir kita masih di hadis dari sahabat dari Az-Zubair Ibn Adi, beliau mengatakan kalau kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan kami mengadukan kepada beliau kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa seorang gubernur ketika itu yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, maka beliau sahabat Nabi Anas bin Malik kemudian mengatakan, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, karena tidaklah datang satu masa satu tahun kecuali dia lebih jelek daripada masa sebelumnya, hatta talqau rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sampai itu aku mendengar kalimat semacam itu langsung dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka berkaitan dengan isi kandungan hadis ini dijelaskan oleh pensyarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa fi hadza at-tahdzir min su'i zaman. Maka di antara kandungan hadis ini menunjukkan mengingatkan kita tentang jeleknya zaman. Wa anna zaman yataghayyar, dan bahasanya keadaan manusia, keadaan zaman itu berubah. Dan perubahannya cenderung ilal asyar, kepada yang lebih negatif. Demikian juga di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasalam satu ketika berkata kepada para sahabat, man ya'is minkum fasayar ikhtilafan kathira, siapa yang berumur panjang di antara kalian maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Ini hadis ini sering diterjemahkan dengan akan melihat perpecahan atau perselisihan yang banyak. Namun dalam konteks ini bukan terjemah seperti itu yang diinginkan. Dan dalam konteks ini yang diinginkan adalah perbedaan, dalam artian keadaan yang berbeda. Kalian akan melihat keadaan yang berbeda dengan perbedaan yang banyak antara masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa-masa setelahnya. Jadi ikhtilafan katsira dalam hadis ini bisa diartikan dengan perbedaan, dan perbedaan kondisi dan keadaan yang banyak. Kemudian beliau contohkan perbedaan yang besar dan yang banyak berkaitan dengan keadaan umat Islam di negeri beliau, yang tepatnya Syekh Mufim ini dari kota Unaizah. Maka beliau ceritakan sedikit tentang keadaan di kota Unaizah. Wa adhunnu annana, dan aku mengira bahasanya kita dan hidup kita di dunia itu sebentar dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita yang hidup sebentar saja nara ikhtilafan kathira, kita melihat perbedaan keadaan yang banyak antara keadaan di masa silam dan masa sekarang. Kita melihat ikhtilafan kathira, perbedaan keadaan yang demikian banyak antara tahun-tahun yang telah lewat dan tahun-tahun saat ini. Hadatsani man afiku bihi, aku mendapatkan berita dan cerita dari orang yang terpercaya. Beliau cerita tentang keadaan kota Unaizah, satu kota kecil di bagian dari provinsi yang namanya provinsi Qasim, satu provinsi di Arab Saudi. Anna hadzal masjid, bahasanya di masjid ini, yaitu masjid Jami, yaitu masjid Jami Unaizah, masjid agung kota Unaizah. Dan Syekh Muthaimin adalah imam tetap masjid agung kota Unaizah, yang disebut dengan Jami Unaizah, yang setelah Syekh Muthaimin wafat, dan nama masjid agung ini diganti dengan Jami Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Karena lai adzan li salatil fajr, nampaknya beliau dapat cerita dari orang tua di kota Unaizah menceritakan keadaan di masa silam. Dan beliau nampaknya adalah muadzin masjid agung kota Unaizah. Beliau bercerita, tidaklah dia beradzan untuk salat fajar kecuali masjid itu sudah penuh satu saf. Kecuali sudah orang, sudah banyak orang hadir ke masjid, orang-orang sudah pada datang sebelum adzan, sudah kemudian mengambil posisi di saf dan sudah penuh satu saf ketika adzan subuh berkumandang. Demikian keadaan kota Unaizah dan masjid agung Unaizah di masa silam, di masa sebelum Sayyid Muthaimin lahir. Itu luar biasa semangat masyarakat untuk beribadah. Mereka untuk sholat subuh, mereka datang ke masjid sebelum adzan subuh. Ketika adzan, ketika muadzin mengumandangkan adzan, itu sudah satu shaf di masjid. Yati annas ilal masjid yatahajjaduna. Apa yang dilakukan? Kenapa? Karena banyak orang datang ke masjid sebelum waktu subuh sholat tahajud di masjid. Sehingga ketika adzan itu sudah satu shaf. Dan tentu masjid agung ya tentu ya bisa kita gambarkan dan kita bayangkan, ya sopnya tentu panjang dan bukan sop yang pendek. Maka di masa silam demikian keadaannya, itu di masa sebelum Sayyid Muthaimin lahir, keadaan Masjid Agung kota Unaizah sebelum Sayyid Muthaimin lahir. Namun gimana keadaannya ketika beliau hidup? Berubah, terjadi perbedaan yang banyak. Aina mutahajjidun al-yawm ila masyaallah. Di mana mereka orang-orang, di manakah mereka orang-orang yang mau tahajud di zaman ini sebelum dah meramaikan masjid dengan tahajud? Illa masya Allah, maka tidak ada kecuali beberapa gelintir orang saja. Karena rata-rata orang bangunnya karena adzan subuh, itu pun mending. Itu pun mending. Ada yang bangunnya karena iqomah dan itu masih lumayan. Ada yang bangunnya setelah bablas, setelah waktu sholat sudah habis. Qalilun, tinggal sangat sedikit orang yang sebelum subuh datang ke masjid untuk tahajud. Artinya taghayyarat al-ahwal, keadaan berubah. Kemudian keadaan, contoh perbedaan keadaan yang banyak, contoh yang lain berkenaan dengan masalah tawakal, masalah rezeki dan masalah kecenderungan kepada dunia. Kuntatajidu al-wahid minhum, maka dulu anda jumpai seorang itu keadaannya sebagaimana yang Nabi katakan, tawakalnya tinggi sebagaimana tawakalnya seekor burung. Katair, seperti seorang burung, seekor burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Ketika pagi tiba, dia berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkanlah rizki padaku. Artinya hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jal, lalu Allah pun memberikan rizki kepadanya. Itu keadaan orang-orang di masa silam, tawakalnya kepada Allah tinggi. Amal al-an, adapun keadaan banyak orang di masa sekarang, maka banyak orang yang melalaikan hal ini. Mereka yang mereka andalkan bukan Allah Subhanahu wa taala, yang diandalkan adalah, yang jadi andalannya adalah masih wallahi. Masih wallaha adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi menyampaikan, siapa yang menggantungkan hatinya pada sesuatu, Nabi sampaikan dalam satu hadis, siapa yang menggantungkan hatinya dan mengandalkan dirinya pada sesuatu, ukila ilaihi, maka Allah tidak akan membantunya, Allah tidak akan menolongnya, namun Allah serahkan dia dengan usahanya tersebut. Maka siapa yang tawakalnya kepada selain Allah, siapa yang hatinya bergantung pada selain Allah, siapa yang menjadikan selain Allah sebagai hal yang paling dia andalkan dalam melakukan, dalam mewujudkan berbagai macam hal, dalam mewujudkan berbagai macam keinginan, maka Allah tidak akan menolongnya dan membantunya. Namun kemudian meskipun kemudian beliau juga menceritakan keadaan yang ini juga sama. Keadaan yang kedua yang akan beliau ceritakan kurang lebih sama dengan di tempat kita di Indonesia. Biasanya ada kemudian fenomena yang menarik, yaitu semangat anak-anak muda untuk belajar agama dan ingin kemudian berislam, belajar untuk berislam dan berupaya untuk mengamalkan Islam. Satu fenomena yang di tempat kita, di negeri kita juga tidak ada di masa silam. Boleh jadi 10 tahun yang lewat, mungkin yang isi masjid ya, di Purwosari mungkin ya cuma orang-orang tua. Beberapa tahun terakhir banyak anak muda, mahasiswa dan yang lainnya yang semangat beragama, semangat berislam, semangat pengajian dan seterusnya, itu satu hal yang baik. Dan itu fenomena yang mendunia, tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di semua negeri, di Arab Saudi dan di tempat-tempat yang lain, di negeri-negeri yang lain. Di tahun-tahun belakangan ini, kurang lebih kemudian boleh jadi 5 tahun atau paling banter di sebagian tempat 10 tahun terakhir, semangat orang untuk belajar agama luar biasa. Naam fil awanil akhirah, di waktu-waktu terakhir ini, walhamdulillah dan segala puji milik Allah, tidaklah diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham, telah membuka, memberikan pencerahan kepada para generasi muda, asy-syabab. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan tambahan anugerah kepada mereka-mereka. Allah berikan pencerahan kepada mereka, wa aqbalu ilallah, sehingga generasi muda adalah orang-orang yang semangat untuk perhatian kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jumpai baina sanawatina hadil akhirah, antara tahun-tahun terakhir dan tahun-tahun di masa silam berkaitan dengan generasi muda, terdapat perbedaan yang sangat besar. Beliau katakan kurang lebih sebelum 20 tahun yang lewat, maka Anda tidaklah menjumpai anak muda di masjid. Beliau katakan ketika ini 20 tahun yang lewat tidak ada anak muda ke masjid, pensiunan, orang-orang tua itu yang rajin ke masjid. Amal al-an, adapun saat ini, walhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, mayoritas yang di masjid anak muda. Mayoritas di masjid anak muda. Anak muda, dan itu juga keadaan di tempat kita. Juga keadaan di Masjid Al-Hidayah Purwosari, Pak ya. Yang pensiunan sama yang mahasiswa salat maghrib atau salat isya, insyaallah lebih banyak anak mudanya daripada yang tergolong orang-orang sepuh dan tuanya. Wa hadhihi ni'mah walilhamdu, dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seorang muslim berharap agar nikmat ini memiliki masa depan yang cerah. Artinya semakin bertambah waktu semakin bagus. Wafiqu wafiqu annasy'ab, dan yakinlah jika rakyat itu baik, yang ini dimulai dari baiknya generasi mudanya. Maka jika rakyat itu baik, maka fasawfa tutarru, maka secara pasti penguasa itu akan berubah menuju keadaan yang lebih baik. Maka kita berharap untuk saudara-saudara kita selain di yang berada di selain negeri ini, di Arab Saudi, yang Allah berikan kepada mereka kesalehan dan istiqomah di atas kebenaran, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan keadaan penguasanya. Dan kami sampaikan kepada orang-orang yang merasa penguasanya adalah penguasa yang kurang dari jauh dari harapan, kami katakan isbiru, bersabarlah. Sebagaimana nasihat Anas ketika sejumlah orang mengadukan keadaan penguasa Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Maka demikian juga kami, kita katakan kepada manusia yang mengeluhkan keadaan penguasanya yang jauh dari harapannya atau sangat jauh dari harapannya, kita katakan isbiru, bersabarlah. Jangan larut dalam emosi. Jangan larut dalam emosi. Seandainya terjadi kemudian kudeta dan yang lain, keadaan pasti lebih jelek. Keadaan bisa dipastikan pasti lebih jelek. Oleh karena itu maka sabarlah. Fa inna walatakum sayusluhuna rahman anhum. Maka penguasa itu akan baik rahman anhum, ya, jika rakyatnya baik. Jika rakyatnya baik, fa idza saluhat as-su'ub saluha al-walatu bit-turar. Maka jika rakyat itu baik, semakin berkualitas, maka insya Allah penguasanya juga akan semakin berkualitas. Nas'alullah ayuslihalil muslimin ulata umurihim wa syu'abau. Dan tentu sebagai seorang muslim, doa adalah senjata orang yang beriman. Maka kita pun mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki keadaan penguasa kaum muslimin. Demikian juga bukan hanya penguasanya dan sebelumnya adalah rakyatnya. Innahu jawadun karim, sya'Allah adalah zat yang maha pemurah lagi maha pemurah. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, masih di bab bersegera dalam kebaikan. Maka hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Ya, segeralah, cepat-cepatlah beramal, cepat-cepatlah bertobat, cepat-cepatlah jadi orang yang baik sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantabiruna illa fakun munsiyan. Maka tidaklah kalian menunggu kecuali kemiskinan. Yang seringkali kemiskinan itu melupakan orang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan sibuk cari duit. Maka siapa yang keadaannya keadaan yang berkecukupan, dan jika kita qanaah maka kita berkecukupan, maka segeralah beramal sebelum datangnya bangkrut, kepailitan, kemiskinan yang tidak sedikit, atau tidak sedikit orang yang lupa untuk taat ketika jatuh miskin. Maka seringkali ada fakran mansian atau fakran mansian, kemiskinan yang membuat orang lupa, lupa untuk pengajian. Alasannya apa? Sibuk kerja untuk lunasi utang, sibuk kerja untuk bekal nikah, sibuk kerja untuk biaya sekolah anak-anak, lupa ngaji, lupa ke masjid, lupa berjamaah, sholat jamaah, bahkan sampai lupa sholat. Aghinan mudghiyan, atau kekayaan yang mudghiyan yang menyebabkan orang melampaui batas sehingga kemudian tidak merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amardun mufsidan, atau sakit yang merusak, akhirnya enggak kuat lagi ke masjid. Maka mumpung sehat, segeralah taat, segera jadi orang baik, segera rajin ke masjid, segera rajin pengajian sebelum sakit. Nanti sakit pingin ngaji enggak bisa ngaji, pingin ke masjid enggak bisa ke masjid. Au haraman mufnidan, atau tua renta. Mufnidan yang merusak, yang menghancurkan. Karena tua renta maka banyak orang tidak bisa kemudian punya kemampuan untuk berbuat baik. Al-mautan mujhizan, atau kematian. Maka kalau sudah mati tidak bisa lagi taat. tidak lagi berkesempatan untuk beramal saleh. Maka mumpung mati belum tiba, ayo kita bersegera untuk taat, segera untuk beramal saleh. Atau dajjal fasyur ghaibun yuntabar. Atau mautan mujizran, atau kematian yang mencepatkan. Yang dengan datang kematian tersebut, maka ketika datang kematian, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dajjal atau dajjal, dan dia adalah syarun syarun ghaibin yuntabar. Makhluk yang masih ghaib, makhluk yang belum datang, yang paling jelek untuk ditunggu-tunggu. Usah. Atau datangnya kiamat. Fasa'atu adha wa amal, maka kiamat itu lebih berbahaya dan lebih pahit. Diatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, segera beramal sebelum datang 7 perkara. Jika 7 perkara ini datang, maka ya, seringkali orang sudah atau kesulitan untuk beramal. Miskin yang menyebabkan lupa kepada Allah, kekayaan yang melalaikan, sibuk ngurusi duit, akhirnya lupa sholat dan sebagainya. Maka mumpung belum kayanya banget-banget, ya, belum banyak harta yang dipikirkan, segera beramal. Sehingga nanti seandainya datang harta yang berlimpah, kita adalah orang yang siap menyikapi harta tersebut dengan bijak. Kemudian disampaikan, sakit, kemudian tua renta, dan mati 6 dajjal, 7 adalah kiamat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam banyak hadis yang isinya bahwa di antara sikap yang terpuji, sikap tegas, sikap ya, sikap bijak adalah seorang itu segera beramal saleh. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan pada sejumlah hal yang wajib untuk diwaspadai. Maka seorang muslim sepatutnya untuk bersegera beramal karena takut, khawatir terjadinya salah satu dari 7 hal di atas. Maka Nabi sampaikan segera untuk melakukan amal sebelum datang 7 hal. Ya, ada 7 perkara yang semuanya ini meliputi seorang manusia. Yang seorang manusia itu khawatir, ya, 7 hal ini akan menimpanya. Ya. Di antaranya adalah kemiskinan. Maka Nabi katakan, tidaklah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang membuat lupa, atau kekayaan berlimpah yang membuat lalai. Maka manusia itu dalam di antara 2 keadaan berkaitan dengan masalah rizki. Keadaan yang pertama, boleh jadi Allah cukupkan rizki untuknya. Allah kemudian berikan kepadanya harta, Allah berikan padanya anak dan keturunan, istri, kemudian rumah mewah, kendaraan, kemudian pangkat dan hal-hal yang lain yang merupakan unsur-unsur kekayaan. Maka jika manusia melihat dirinya dalam keadaan semacam ini, dia adalah orang yang kaya raya, berlimpah harta, hidup nampak bahagia, anak kemudian menyenangkan dan seterusnya, kendaraan mewah, maka jika seorang itu menyadari bahasanya dirinya itu demikian keadaannya, maka umumnya fa'innahu yataqa. Umumnya orang kemudian menjadi kelewat batas, kurang ajar bahasa bebasnya. Ketika orang itu melihat dirinya adalah orang yang kaya, berlimpah dengan harta, maka umumnya orang ilaman rahimallah, kecuali manusia-manusia istimewa, umumnya kemudian kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazid wa yataqabbar. Maka semakin bertambah harta, maka dia semakin tambah sombong. Ustangkif, dan dia sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Saya kaya, saya punya banyak duit, semuanya bisa saya beli dengan duit. Banyak orang mengira demikian. Ini padahal ternyata badan sehat tidak bisa dibeli dengan duit. Ya. Ini buktinya orang sakit juga, orang kaya juga tetap sakit. Ya. Habis itu terus mati. Ya. Habis itu mati. Ya. Ternyata sehat tidak bisa dibeli dengan duit. Orang ternyata kemudian selamat dari kecelakaan tidak bisa dibeli dengan duit. Orang kaya juga kecelakaan. Ya. Meskipun mobilnya mewah juga bisa tabrakan. Ya. Ternyata selamat dari kecelakaan tidak bisa dibeli dengan duit. Namun ketika orang itu kaya, melihat kaya kemudian dia sombong, melampaui batas, kurang ajar, maka dia merasa semuanya bisa dibeli dengan duit. Padahal ternyata banyak yang tidak bisa dibeli dengan duit. Dan diantaranya adalah bahagia. Bahagia tidak bisa dibeli dengan duit. Kalau seandainya bahagia itu bisa dibeli dengan duit, semua orang kaya itu hidupnya bahagia. Realitanya tidak semua orang kaya itu hidupnya bahagia. Banyak orang kaya yang hidupnya susah, hidupnya menderita, akhirnya bunuh diri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha ar'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas dan kurang ajar kepada Allah. Kapan? Ar'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya adalah orang kaya. Inna ila rabbika ruj'a, ingatlah bahasanya kepada Rabbulah tempat kembali. Makna ayat ini yang ada di surat Al-Alaq, maka betapapun Anda tidak membutuhkan orang lain karena kayanya, wal'ulu, dan betapapun Anda sombong, maka ingatlah semuanya tempat kembalinya sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mati. Tidak ada yang tidak mati. Orang miskin mati, kaya juga mati. Dan kalau mati, kuburannya juga sama. Kuburannya juga sama. Kuburan itu tidak ada tulisannya khusus untuk orang-orang miskin misalnya. Tidak ada. Orang kaya juga mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dan setelah mati, sama. Rumahnya sama. Di tanah, dikubur di tanah yang sama, dan seterusnya. Dan kita bisa saksikan bahasanya kekayaan itu seringkali menjadi sebab kerusakan. Kerusakan terutama laki-laki. Ketika miskin, laki-laki yang setia, baik-baik, setia sama istrinya. Kapan mulai gak setia? Ketika tambah kaya. Kemudian ada yang dilirik, ada yang kemudian, dan seterusnya. Coba atas miskin, gak ada kemudian. Tidak ada kemudian neko-neko macam-macam. Kapan laki-laki itu berjahat? Ketika duitnya banyak, kan? Ilhaman rahimallah. Kecuali manusia-manusia istimewa. Maka ini menunjukkan bahasanya umumnya kekayaan atau seringkali kekayaan itu menyebabkan kerusakan. Orangnya rusak. Kapan orang itu kemudian jadi penggemar dugem? Ketika dia miskin, tidak punya duit. Lewat saja, di halamannya saja enggak bisa, kan? Kapan? Ketika kaya. Ketika kaya. Maka seringkali kekayaan itu sababan lil fasad, sebab kerusakan. Maka Anda jumpai ada seorang yang ketika dia miskin, ketika dia apa-apa, enggak punya apa-apa. Anda jumpai dia mukhbitan ilallah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muniban ilaih, orang yang kembali kepada Allah. Munkisar nafs, dia adalah orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya. Laisa indal turyan, dia tidak punya sikap melampaui batas. Dan ketika Allah kemudian melimpahkan kepada dirinya bilmal, harta yang banyak, istakbar, sombong. Maka sombong waliyadzubillah, maka kekayaannya itu menyebabkan dia tagha, melampaui batas. Atau sebaliknya, namun kondisi yang kedua berkenaan dengan masalah rezeki, kondisi sebaliknya, sebaliknya kaya yaitu miskin. Al-faqru maknanya adalah qillatu dzatiyat, sedikitnya harta. Artinya seorang itu tidak memiliki harta. Falfakru yumsil insana masalah kathira. Maka kemiskinan banyaknya utang dan seterusnya itu menyebabkan banyak orang lalai dari maslahat yang demikian banyak. Maka banyak orang gara-gara sibuk dengan miskinnya, maka dia melalaikan banyak hal yang penting dalam hidupnya. Dengan alasan cari duit, maka banyak hal-hal yang penting, yang manfaat dalam hidupnya, ibadah ditinggalkan. Dan manusia yang paling celaka, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, manusia yang paling celaka adalah orang yang ketika di dunia hidup kiri, matinya masuk neraka. Itu orang yang paling celaka, orang yang paling menes, orang yang paling menes. Asqan nas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sengsara, orang manusia yang paling celaka, manusia yang paling menes. Ketika hidup, dia hidup bersama kemiskinan, duitnya pas-pasan, makannya kemudian lepas. Ingatannya kehidupan makannya pas-pasan, namun anaknya pas-pasan, namun hobi merokok ya. Sudah pas-pasan merokok tambah miskin, sudah miskin merokok lagi. Sudah kemudian namun kemudian jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sholat lagi, miskin, rokok, tak sholat, oh, mati, bahaya. Di dunia dia telah membakar dirinya dengan api, nah besok juga dilanjutkan lagi. Di dunia membakar dirinya dengan api, rokok maksud saya. Nah, nanti matinya tak sholat, ketemu api lagi. Maka askan nais, manusia yang paling celaka, miskin hidupnya di dunia, dan miskin tak sholat, coba bayangkan. Miskin juga enggak kenal masjid. Sibuk cari duit. Itu pun juga enggak kaya-kaya, kan? Susah payah pentang-pantu juga enggak tambah kaya. Miskinnya juga awet-awet saja, ya. Mun salatnya enggak salatnya juga awet. Maka orang-orang celaka. Di dunia hidup miskin, matinya neraka menantinya. Maka tentu dia adalah askan nas, manusia yang paling celaka. Maka orang yang miskin ini seringkali dia sibuk dengan betalah berizki cari rezeki, kemudian dia tinggalkan banyak hal yang penting bagi hidupnya. Dan satu hal yang kita saksikan, miskin, duitnya juga pas-pasan, pekerja kasar tanpa bermaksud merendahkan pekerjaan dengan pekerjaan kasar, duitnya juga tidak seberapa, kerjaannya kerjaan kasar, kuli kasar, renovasi masjid, namun tidak sholat di masjid, namun tidak sholat bahkan. Dan itu banyak sekali kita jumpai, masjid itu dibangun oleh orang-orang yang tidak sholat ini. Boleh jadi mayoritas masjid, nah, di tempat kita itu dibangun oleh orang-orang yang tidak sholat. Dibangun oleh orang-orang yang tidak sholat, ya. Ada orang sholat dia kemudian ya, malah tidur gitu, istirahat, olahsan. Dia membangun masjid, dia bekerja untuk orang lain, untuk menyiapkan jalan surga untuk orang lain, dan dia sendiri menempuh jalan neraka. Ya dan billah. Wahana cium musyahad, dan ini bisa kita saksikan. Banyak orang karena miskinnya, karena banyak utangnya, karena pelitnya, maka dia tinggalkan hal yang itu manfaat untuk dirinya, untuk akhiratnya, bahkan untuk dunianya. Karena alasan kemudian kemiskinan, maka dia kira, banyak orang mengira, oh kalau dia punya duit banyak dia bahagia. Padahal nyatanya dan Nabi telah tegaskan, letak bahagia, letak sakinah itu di tempat pengajian. Ini sebagian orang karena tidak punya duit akhirnya jauh dari pengajian. Dia kira kemudian pengajian itu menyebabkan dia duitnya tambah berkurang. Dia beranggapan bahasanya kalau punya duit bahagia. Padahal letak bahagia, sakinah itu di majelisul ilmi. Ketika seorang itu kemudian berkumpul, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membahas Al-Quran, Ya, maka Allah akan berikan padanya empat hal, di antaranya adalah sakinah, ketenangan hati. Ketenangan hati itu akar bahagia, pangkal bahagia. Tidak ada bahagia tanpa hati yang tenang. Nih, kalau hati itu isinya deg-degan, tidak bahagia. Kalau hati itu isinya cemas, dijamin tidak bahagia. Siapa orang yang bahagia? Awalnya adalah ketenangan hati. Walihada yursa, maka oleh karena itu dikhawatirkan atas seorang, dikhawatirkan dua hal ini. Boleh jadi kekayaan yang menyebabkan sombong, dan kemiskinan yang menyebabkan lupa untuk taat. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa Taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan kekayaan namun tidak menyebabkan dia sombong, dengan kehidupan yang pas-pasan namun tidak menyebabkan dia lupa, wakanat haluhu wasatan, maka hidupannya pertengahan, kaya tidak, miskin juga tidak, hidupnya pertengahan, ibadahnya lurus dan beres, keadaannya bagus, fahadhihi sa'adatud dunya, itulah kebahagiaan di dunia. Karena ingat, bahagia dalam hidup di dunia bukanlah karena banyaknya harta, karena seringkali harta yang banyak itu menyebabkan orang melampaui batas dan sombong. Oleh karena itu, renungkanlah firman Allah Ta'ala tentang masalah hidup bahagia. Allah katakan, man amila salihan, siapa yang melakukan amal saleh. Dan amal saleh adalah amal yang Nabi ajarkan, ibadah yang Nabi tuntunkan. Min dzakarin aw untha, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan, wa mu'minun, dia adalah orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya hidup yang baik. Apa itu hidup yang baik? Hidup bahagia. Maka syarat bahagia itu beriman. Tanpa iman, tanpa Islam, manusia tidak akan hidup bahagia. Syarat iman, syarat hidup bahagia, amal saleh. Siapa yang beriman dan beramal saleh, dialah orang yang akan Allah berikan pada hatinya dan dirinya hidup yang bahagia. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan untuknya, balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih bagus daripada amal ibadah yang mereka lakukan. Maka di ayat ini, surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah tidak mengatakan Siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, akan kami limpahkan, akan kami lapangkan duitnya, atau akan kami berikan kepadanya harta yang banyak. Namun Allah katakan, akan kami berikan kepadanya hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan, hidup yang bahagia. Baik bikathratil mal, baik hartanya banyak ataupun hartanya sedikit. Dan disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis Qudsi. Maka disebutkan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna min ibadi, di antara hamba-hambaku ada orang yang seandainya aku berikan dia kekayaan, niscaya kekayaan itu akan merusak dirinya. Dan di antara hamba-hambaku ada orang yang seandainya aku jadikan dia miskin, maka miskin itu akan merusak dirinya. Demikian dalam dibawakan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Maka disebutkan terdapat dalam satu hadis, namun kalau tidak salah hadis ini dhaif, namun maknanya benar. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu Al-Hakim, Allah itu adalah Zat yang Maha Bijaksana. Maka orang yang Allah jadikan orang kaya, maka itu karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang Allah jadikan dia miskin, itu juga atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Taala, bukan hanya sekedar suka-suka. Dan di antara sebab dan kebijakan Allah, kenapa ada seorang yang miskin, karena Allah tahu seandainya orang ini diberi kekayaan, maka dia akan jadi orang yang rusak. Dia akan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ada orang yang Allah dengan takdirnya dan hikmahnya menjadikan dia orang kaya. Bolak-balik kemudian bangkrut, namun ya kaya lagi. Orang ini kok enggak bisa miskin-miskin ya? Ada bangkrut, bolak-balik ketipu dan seterusnya, ya kaya lagi. Maka di antara hikmahnya orang tersebut boleh jadi ya, seandainya adalah orang tersebut, seandainya Allah jadikan dia miskin, dia akan merusak. Dia akan sibuk cari duit, akhirnya ya, dia lupa untuk beribadah. Namun ketika dia orang kaya, dia sibuk, sibuk dengan infaknya, sibuk dengan ya, dengan sedekahnya, sibuk dengan amal-amal sosialnya, sibuk dengan bantu orang miskin, bantu kemudian tetangganya, membantu orang sakit dan seterusnya, sibuk dengan beribadah dengan hartanya. Wahadul mulwaki, dari hadis di atas maka bisa kita katakan itulah realitanya. Ada orang-orang yang miskin itu lebih baik untuknya, dan ada orang-orang yang kaya itu lebih baik untuknya. Akan tetapi Rasul alaihissalam mengingatkan kita pada dua-duanya. Kaya yang itu menyebabkan sombong, dan miskin yang menyebabkan lupa untuk taat, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arda'una alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.